بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat apa? 95. Tengok kita minyak tu cabut mana kat ni. Ok, minyaknya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Fustalani, harus mengambuskan kubur kafir yang tiada zimi dan diambil jadikan masjid agar tempat kubur itu kerana ternapi dua ilat yang tersebut, iaitu menghinakan manakala dikambus atau kerana lampau membesarkan manakala tiada dikambus. Kerana tiada berdosa menghinakan kubur kafir yang bukan zimi itu dengan kambus dan memperbuatkan masjid pada tempatnya, dan bukan pula membesarkan baginya. Hanya sahnya ialah daripada pihak menukarkan yang tiada baik kepada yang baik. Kita sambung lagi perbicaraan tentang hukum-hukum perkuburan. Berkata Qustallani, Qustallani dia imam, seorang imam fiqh, lagi pula imam dalam ilmu hadis. Dia kata, harus mengambuskan kubur kafir yang tiada zimi dan diambil jadikan masjid kerana tempat kubur itu akan tempat kubur itu. Kubur kafir zimi, kafir ni dia ada dua lah, ada kafir zimi, ada kafir harbi. Kafir zimi ni kafir yang menumpang dalam negeri orang Islam, kemudian dia pula tunduk pada segala hukum-hukum Islam. Macam kafir-kafir yang tumpang duduk di Madinah itu zaman Nabi SAW. Dia tak buat kaca, tak buat karuk dalam negeri umat Islam. Dia minyak arak dalam rumah dia. Dia makan babi dalam rumah dia. Dia tak ada buat kaca orang Islam, tipu orang Islam tak ada. Dia nak duduk molek-molek, dia panggil kafir zimi. Dan dia kena bayar cukai tiap-tiap tahun. Kafir harbi ni kafir yang buat kaca dalam negeri umat Islam. Dia bila duduk negeri umat Islam, dia buat disco, dia buat pak joget, dia buat kilang rock, dia buat macam-macam. Buat munuh jahanam lagi, akhlak orang ramai. Dia tak kira, asal laku boleh mitih dia. Tu kafir harbi tu. Kalau kafir harbi, kubur dia, jerat dia, kita boleh tambuh, buat masjid surau boleh. Ambil tanah, kambuh, buat surau. Tak ada apa-apa. Dia hukum gitu. Kerana ternapi dua ilat yang tersebut, iaitu menghinakan manakala dikambus. Jadi kalau kubur orang Islam tak lewat itu, kubur kafir zimi tak lewat. Kafir tapi dia tunduk bawah perintah orang Islam, maka tak boleh kacau agak kubur dia. Kafir zimi, kafir harbi ni dia ambil anak-anak orang Islam kerja, dia buat sarak nak kerja kedai dia, dia makan rajul dengan sekerak. Nak makan t-shirt, nak makan luar tak macam lain ni kan. Astaga nak bandar hijau dengan kapi laknatullah. Tuhan amanah anak perempuan, suruh tutup aurat, suruh jaga molek. Biar lapor tak apa, jangan hidup tangan-tangan orang kapi. Kita tak bodol tu ni, lepas anak dara nak pergi duduk dah kedai kapi laknatullah. Mana kita ni pecah amanah, tak reti bahasa dengan Allah Ta'ala. Boleh gaji 300-400 bulan anak kita, we kerja 30. Negak boleh 30. Nabi kata jaga molek anak puan, jaga molek anak puan, jangan we duduk di tangan kafir. Bili ting, tak ada pakai seorang. Pas tahu-tahu, pas mekoh-mekoh, balik hak super dulu juga pasal jahil tu ke. Jadi hak mana-mana anak duduk dalam kawanan orang kafir, panggil balik semula. Kalau tidak, kita ni musuh Allah, musuh Nabi-Nabi, musuh para Rasul. Pasal anak puang, anak puang amanah Allah. Anak lelaki tak apa, makruh kerja kedai bapak kapi. Faham? Itu pun kerja buat benda hak tak salah. Anak puang tak boleh. Biar kita lapor tak makan tak apa. asal anak puan kita tidak duduk dalam kawalan kafir penyembah berada. Faham lagi? Neh? Ha. Takut tak Mekah tak gebang-gebang duk jual muka orang bodoh. Tak, dan anak puan dia pahala tiga beradik tu duduk dengan liong. Jadi bodoh baik sunnah kita asal sembelih lembu lah. Neh? Ha. Jadi kalau kubur orang Islam tak boleh kambuh. Kamu buat kedai tak boleh, haram. Kamu buat masjid tak boleh. Melainkan kubur lama. Ha, kubur lama dia tak ada hukum kubur sebenarnya. Baru lama ni lagu mana? Baru lama ni kubur tu ada tulang di dalam. Kubur dah jadi pasir lah. Dia tak ada hukum kubur. Faham ni? Jadi boleh ambil tanah tu, buat tanah orang lain pula. Boleh ambil tanah tu, boleh buat apa saja benda-benda kebajikan atas nama wakaf tuang tanah tu. Faham? Neh? Yang tak boleh ambil kubur walaupun acur tak acur, kubur para nabi tak boleh. Neh? Kubur kita boleh guna. Acur bulah kita, tanah orang lain pula. Acur pula hak tu hak baru, tanah hak kediam ni pula. Boleh. Neh? Tapi ada di mayat tak boleh. Neh? Tanah kita sendiri bukan tanah wakaf. Nah, tanah sok nyang kita situ. Medah acur bo dah. Masa kita cek tu dah dam dah, lama dah, 60-70 tahun dulu dah tanah kita. Oleh kerana dikira pada adat tak ada dah batu nasang tak acu kan, maka kita pun kambu besar bilik rumah boleh tak salah. Faham kan? Dia gitu keadaan kubur. Tapi kita ni duduk faham bila kubur sampai kiamat kubur. Dia dah yang sampai kiamat ni dia masjid. Bila kita niat masjid, kita bina masjid, orang mari rombok pun hukum masjid sampai kiamat. Faham? Neh? Atau kerana lampau membesarkan manakala tiada dikambus, kerana tiada berdosa menghinakan kubur kafir yang bukan zimmi itu. Ada kata tak baik oh mujijak atas kubur orang kafir oh, kubur jerat Cina. Nah, dia tidak apa. Tak apa gua ni tak baik. Tak betul. Kerana tidak ada kemuliaan bagi mayat orang kafir. Melainkan kafir zimmi. Kafir zimmi itu bukan tubuh badan dia mulia. Kerana dia itu tunduk bawah hukum Islam. Cuma diraikan sahaja. Faham? Dalam kubur, kena azab dia. Tak kira zimmi, tak kira harbi ke, tak kira tu. Nisbah hidup di dunia sahaja. Neh? Pasal dia buat perjanjian kafir zimmi ni. Neh? Dia akad sukoh dengan pemimpin Islam. Nak duduk molek-molek tambah buat kacau. Neh? Dan memperbuatkan masjid pada tempatnya tak apa. Nah, atas jarak atas kubur Kristian kita pun tangan berazah berkata buat surah boleh. Tak ada masalah. Neh? Bukan kita kata ni Imam Qastallani. Neh? Lepas tu ada pula ustaz-ustaz kampung mereka kata tak boleh pula asal pakai ustaz tu. Nah, ni Imam Qastallani. Imam merujukkan ulama-ulama hadis. Faham? Neh? Bukan untuk imam surah. Mak imam maknanya pemimpin para ulama di zaman dia. Neh? Kita kupu patua maknanya seluruh mufti dalam negeri Malaysia ni, mufti Terengganu, mufti Johor, mufti Perak, mufti Selangor, nak lawan Imam Qastallani tak boleh lawan. Faham? Dia Allah dengan sendiri. Pasal dia imam mujtahid. Neh? Dan bukan pula membesarkan baginya, hanya senya ialah daripada pihak menukarkan yang tiada baik kepada yang baik. Dia kata tak salah kubur kafir kita gerombok, kita buat masjid, buat surau, buat pondok madrasah, buat balasah pak ngajar Quran boleh atas jarak sini. Dia kata tak apa gitu, molek. Dia kata kerana menukar yang tidak baik jadi benda yang baik. Daripada kubur jarak jadilah madrasah. Itu panggil. Nah, daripada kubur Cina mabuk jadi dah sekarang apa benda ni pondok atau masjid. Tukar keadaan, neh. Dan pada hadis ini juga menerangkan tiada boleh ada dua agama di Jazirah Arab. Jazirah Arab tak boleh ada orang kafir. Jazirah ni semenanjung Arab. Neh, paling kecil Mekah Madinah. Neh, Nabi tak benar ada orang kafir antara Mekah Madinah. Neh? Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Umar bin Al-Khattab bahawa telah mendengar ia Umar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arab hatta la ada'a illa muslima. Artinya demi Allah akan aku keluarkan, mana akan aku hambak akan Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab sehingga tiada aku tinggalkan melainkan yang Islam jua. Bermula makna mengeluarkan di sini yakni segala kafir Yahudi dan Nasrani yang beranak cucu dan bertanah air di dalam tanah Arab itu, tiada diberi tinggal di tanah Arab lagi. Nah, ha, jadi inilah yang sebenarnya. Nabi kata Nabi tak akan benar lagi kafir-kafir duduk di Jaziratul Arab semenanjung. Jazirah ni bahasa Arab, bahasa Melayu semenanjung. Nah, Jaziratul Malaysia, semenanjung tanah Melayu. Nah, ha, semenanjung ni, nah. Ha. Patut kata dah apa, bumi ni hak Nabi. Nak ambak-ambak orang gitu. Bumi ni hak Allah. Faham? Eh? Bumi ni hak Allah. Bukan hak pak kita, bukan hak tok kita, bukan. Dan tu rata-rata gua ni nama pak kita dalam gerang. Ha, Tuhan we pinjam. Faham tak? Eh? Ha. Tuhan we pinjam. Eh? Ha. Tak percaya tengok pak kita mati lagi. Tak, tukar nama tak? Bu nama anak pula tak? Ha. Makna hak pinjam lah tu. Faham lagi? Eh? Kalau hak kita, kereta hak kita, lembu hak kita, kubah hak kita, kita barang tanah lagi, tanah dengan kubah-kubah abang lah tu. Nak, hubung dengan mesin gala, dengan mesin kisah semimbuh belaka. Nak, dengan sabit pun sama, sombak belaka. Apa ni ribuh belaka ni? Dah pok dia kata hak dia, bukan hak Tuhan. Sebab tu Tuhan boleh pinjam. Bila kita mati, Tuhan kata dah bini mu paling banyak. Faham tak? Ni satu pepak, ni satu penang, satu petiga. Eh? Jadi bumi milik Allah. Allahul ladzi khalaqa samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah Taala yang buat 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kemudian antara langit dengan bumi ni dia ada cakrawala dia panggil. Cakrawala ni segala sistem suria. Salah satunya matahari yang kita tengok. Banyak lagi berjutaan bintang di langit tak cakap nak bilang. Dengan planet segala jenis mak nenek habis. Nah, semua tu Tuhan buat. Nah, hak Allah. Dah bumi terganu hak apa? Eh? Siapa milik? Milik Allah ha. Jadi kata tak tulis pun dalam Quran Allah tu milik negeri terganu. Dah yang khabar lah Allah ni milik langit dan bumi. Dah terganu masuklah bumi hak Allah tak. Eh? Nah, ha. Macam kita kata ginilah. Ni kereta saya ni, eh? Saya beli. Patut-patut hak bodoh tanya pula dah steering hak dia. Jadi aku jugalah bodoh. Ha tak, takkan aku nak kabur belaka kereta saya, ring saya, bonet saya, enjin saya, karburetor saya, kosing hak. Dah ya kabur lah, sebut kereta suci habis. Ha nak eh? Ha, sebab kita ni hidup ni pasal tak kenal tuang punya bumi. Ne? Ha, something tak dulu haluk. Nak? Ha. Jadi bila Allah yang milik bumi, Allah perintah kepada Nabi, hey Nabi, mu jangan benar kafir mari tumpang duduk di bumi Arab, tanah jazirah Arab. Bumi Arab ni luah. Tak daripada penjuru Iraq tu sampai ke Maghribi tu. Tapi tak apalah orang lain tak apa. Semenanjung Arab ni antara Syam sampai ke Yaman jangan we duduk. Allah Taala berhak kata gitu. Berhak dah tu mula tanah dia. Nah. Kalau tanah kita, kita tak mahu orang duduk boleh tak? Kita salah. Tak salah. Tanah orang baru salah. Nah. Tanah orang. Kita numpang tanah pok dara kita. Dia tak ada tanah. Mari orang lain pula kata, aku tak reda munduk tanah aku. Tanah kena guna. Aku kata, apa tanah pok pun aku duduk. Tanah pok dara aku ni, dah biar tak pok dara pun aku tak reba. Ha, maknanya mu gila babi tu. Bukan tanah mu tak reba. Faham tak? Ha, mu tak apa sehat. Tapi kalau tuan dia tak reda, kita tahu kita pindah. Faham lagi? Pasal tuan dia. Dan ni, Allah tak reda. Kapi duduk di Jaziratul Arab. Nampak? Allah perintah kepada Nabi supaya kabur pada kita. Ha, ni Nabi kabur. bukan masalah Nabi dia sambung tak. Tuhan kata boleh duduk, boleh duduk. Tuhan kata tak boleh duduk, tak boleh duduk. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kaedah Rasulullah. Nabi ni tidak cakap pakai kepala otak dia. Semua yang dicakap wahyu yang Tuhan sapakan kepada dia. Faham? Bila dia kata dalil duduk, ini wahyu Allah. Nampak lagi? Dia kahwin wahyu Nabi. Kita kahwin nafsu. Nabi kahwin wahyu. Allah wahyukan kepada dia. Ilhamkan kepada Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah. Tak? Segala mak nenek yang Nabi buat, wahyu belaka. Jadi bila Allah kata tak boleh duduk jadi Rasul Arab, kita terima lah. Aku tak cakap banyak tu tanda orang beriman. Nah, kalau cakap banyak orang kan beriman, bukit iman. Faham? Ha. Beriman ni terima tak lawan. Tuhan kata haram, ha. Tuhan kata halal, ha. Muni ha sama Tuhan kata memang Tuhan kan. Nah, ha, baru orang beriman. Tak reti kenda, tak reti kebenda kita ni. Yang kita nak lawan ni hak manusia kata. Manusia kata kena buat. Ah ha, nanti dia aku nak check tu. Kalau molek baru buat. Nah, ha, tapi pelik kita hak Tuhan ni dak buat. Hak manusia buat lah dia dak lihat abah aku suruh. Dak lihat aku kerja cari makan orang suruh kena buat ah. Ha, ah tu bodoh. Orang suruh buat benda dak salah boleh ha. Benda salah leh. Nah, wala mumu kerja kapal terbang ali pun. Pramugari, pramugara. Nah, eh, suruh akak arak. Kita pun akak. Nah, dia kata tak dasar. Apa tak dasar? Pasal kita tak reda. Majikan yang suruh kita kerja gitu. Reda tak reda, tukar akak. Nabi kata masuk neraka, semayang tak terima. Haa ni. Eh. Tukar akak arak. Gajimu sejuta ke 40 juta, tak ada kira. Nah, yang boleh kita buat barang salah ni kerana menyelamatkan nyawa baru boleh. Seperti orang mari bawa pistol. Pistol betul lah, bukan pistol air yang beli dia je. Faham? Pistol betul, buah tapal dia kita, mung kena minum arak ni. Tidak aku pedih. Tak apa-apa dia tiga ekor, dia pedih, kembur otak. Faham tak? Memang bermacam hak arak ni. Kita pun takut tang dia tembak, minum arak. Ah, hak tu tak berdasa. Faham? Hak tu baru darurah. Nah, ni kalau bah dia suruh buat kerja barang yang salah pada agama, kita buat juga, bukan darurah. Pasal bahawa tukar suruh tu, dia buah pistol lah mulut. Tak ada kata, dah kalau budak buat, dia buat abah marah ha. Haa, marah tak lagi darurah. Faham? Dia nak selamat nyawa. Dah? Haa. Haa, jadi itulah perintahnya daripada Allah kepada Rasul. Maka Rasul telah pun ucapkan dalam hadis. Hadis ni telah sapa malam ni di Bukit Adin. Maka kita dengar dah. Nah, takut akhirat lagi kita jawab, tak tahu ustaz, ya hamba. Nah, takut kata gitu. Nah, ada kira. Nah, sebab nabi-nabi akan dikumpulkan di padang mahsyar, Tuhan pun kata, adakah kamu sekalian telah menyampaikan hal balaghtum ya rusuli, wahai segala rasulku, adakah kamu semua telah sampaikan pesananku kepada manusia? Nah, semua menjawab, bala ya rabbana, ya benar Tuhanku. Nampak qad ballaghna, sungguhnya kami telah sampai bagi umat-umat kami. Jadi kita tak usah banyak alasan lah. Nah, orang kata apa buat haram, mana aku tahu. Mana aku tahu ni jawab atas dunia. Dalam kubur jawab mana aku tahu lah boleh kuah. Faham? Nak jawab gitu boleh atas dunia. Dalam kubur jangan lewat gitu. Pasal Tuhan beri masing-masing ada belaka dah. Mata 2-3 orang. Telinga 12 orang. Nak nyawa seorang beri. Kaki dia beri 2 pandang dah. Tangan dia beri belaka dah. Motosikal, kereta apa semua. Nak orang ngajar dia, orang ngajar dah. Ceramah pun ada CD, ada kaset, ada kabar belaka dah. Kita bodoh juga. Jawab lagi. Nah. Lain lah Tuhan tak uri mata, tak uri telinga, tak uri tangan, tak uri kaki, tak uri kesihatan. Nak dengar benda, tak reti nak buat benda. Baru tak apa Tuhan maaf tu. Ni uri belaka dah, kalau kita jahil ke hukum agama, boleh sakit. Dia tak kira siapa-siapa. Sebab tu dah, kalau boleh tiap-tiap malam pergi dengar. Faham? Tiap-tiap malam, garik sampai isa. Tak lama sejam. Kita cari makan, dia sejam lagi. Ni. Lebih. Tapi tak apa lah. Sejam hari kita cari akhirat. Tuhan maaf lah kita. Faham? Kita tidurlah panjang. Kerjalah panjang. Betul tak? 28 campur 8 apa? 16. Makan 4 kali sebetul. Nah, sehari 5 kali. Boh 2 jam lah. Nah, 20 jam. Derok 3 kali sehari keting. Mandi. Boh sejam situ atas 4 kali. Nah, 21 jam. Nah, buat tapdang sembang itu ini boh 3 jam. Nah, malang buang anak, buang bini, tengah malang. Tak? Pagi buat kedai kopi apa semua, buat 3 jam atas hari. 24 jam. Dengar sejam. Tak juga. Nah, kata pula tu, ngajar kata korang tu. Jadi, faham tak? Orang tu luk kabur. Nah. Dia tengah ngajar kerah. Dah kerah, mugi kat lembek. Mudah pergi kau. Nah. Bukan wajib mari dengar ngamba. Wajib belajar agama. Kok anda mana-mana pun. Sebab tukang ngajar duduk dalam air terjun meluka ukit. Ada rasa. Pergi belajar. Tak sarap mari sini. Ha? Dia terkerah lah kat kerah. Kat lembek pun dah pergi. Pergi kat lembek. Nah. Anda juga. Walhasilnya. Ni. Nafsu semata-mata. Dan senya telah bersalahan ulama pada sempadan tanah Arab itu. Dan bermula yang sahih lagi ma'ruf bahawa tanah Arab yang dimaksudkan itu ialah Mekah dan Madinah dan Yamamah dan Yaman. Telah mewajibkan ulama akan mengeluarkan segala kafir dari tanah Arab. Dan tanah dan tiada harus membiarkan segala kafir itu menetap dan bertempat tinggal di dalam tanah Arab. Telah berkata Imam Syafi'i dan Imam Malik akan dia. Imam Syafi'i dan Imam Malik pendapat lagu ini. Adapun jika datang kafir dengan tiada untuk bertempat tinggal, hanya sebagai datang musafir jua, maka harus pada selain tanah haram, iaitu Mekah dan Madinah. Dan tiada lebih daripada 3 hari. Adapun tanah haram, maka haram membiarkan masuk segala kafir dengan macam mana jalan sekalipun. Dan jika masuk ia dengan bersembunyi, maka wajib atas muslimin mengeluarkan dia. Demikian juga jika mati ia dengan mati kafir dalam tanah haram, maka wajib ditanam di luar tanah haram. Dan jika telah ditanam di dalamnya tanah haram, maka wajib digali ambil keluarkan selama belum berubah ia tanah mayat. Inilah mazhab Syafi'i dan jumhur fuqaha. Baik. Pandangan jumhur ulama mengatakan yang Nabi kata tidak boleh lagi tinggal di semenanjung Arab, iaitulah Madinah, Mekah, Yamamah dan semenanjung Yaman. Jadi tak pada Yaman sampai ke Madinah tu tak boleh duduk orang kafir. Faham? Tak boleh duduk tu tak boleh maknanya menetap. Faham? Bermukim. Kalau lalu boleh, melainkan tanah haram tak boleh. Neh? Kalau nak lalu mari di Yaman, mari melacung 3 hari je, boleh. Mari melacung di Yamamah 2 hari saja boleh. Faham? Ataupun mari mesuarat apa pemimpin yang besar-besar kafir mari di Yaman apa semua 2 hari mesuarat boleh. Lebih dari 3 hari tak boleh. Nah, tapi kalau Mekah Madinah lalu tak boleh tu. Faham? Ni tanah haram. Nah. Tanah haram ni kenapa? Tanah haram ni tanah yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Haram ni maknanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, tanah haram Mekah, Madinah. Pohon-pohon kayu tak boleh retuh sini. Neh, ingat tu kalau di tanah haram, daun-daun tengok jangan retuh. Mana tak boleh kira pasal ganah. Neh, pokok-pokok bunga retuh. Jangan, tanah halal tak apa. Neh, tanah halal kita ambil dengan umbi-umbi semua, cokek kan lah atas belakang tak apa. Nampak? Tanah haram tak boleh. Boleh kira buat macam sini lah. Tengok orang-orang lek daun tu, itu bola kacik. Buat kenang-kenangan. Kena atas balik. Hak tanah haram. Yang boleh, benda hak atas bumi boleh lah. Beli supermarket apa semua. Tak apa hak tu. Mekah pun hak tu tak apa. Hak asli bumi tak boleh. Neh? Burung-burung tak boleh. Kepok, stik-stik apa semua. Neh? Nanti tengok burung kan? Mekah hanya burung. Rupa tiap. Dekat masjid kucing ni. Neh. Burung. Jangan kepok. Tak boleh. Eh, lalu apa kita lalu je kejut dia lagi tak apa tu. Eh, jangan apa dia kira lagi dah je sapa bapak darat. Tengok amal rupa tiga kejok tu kejok ni. Ha, dia kira. Ha. Tanda agak dia ragu. Nah, dia duduk molek-molek. Ha, sebab tu kalau kita pergi di Arab Saudi, tanah haram orang molek-molek saja. Nah, ha, orang juru-juru belaka, pakai jubah belaka, tak sembahyang noh ni sembahyang. Nah, ha, taibang mana tinggal bodoh, damah tinggal bodoh. Ha, daripada dulu dah tanah haram dia mulia. Nah. Ha, dia dah pakai bidat apa? Nah, dak limbuk tu. Nah, orang bang dia tinggal kedah. Bukan kejap, barang sedang main. Sosok mikrofon main. Tamu-tamu atas meja. Kita tengok. Tamu-tamu atas meja. Sosok abu putih. Mah. Berhandai-handai, berhandai-handai. Hak kedah golok, tinggal golok. Hak kedah bunga, tinggal bunga. Kedah baju, tinggal baju. Kedah mah, tinggal mah. Macam-macam. Kedah piti, tinggal piti. Mana janji tu? Eh, piti guni-guni. Tinggal wadah gitu. Nah, pasal semayang. Nah, ha. Kita pada semayang. Bukan damah roti janat. Roti janat sama roti utuh naseng. Lah, tak bayar terus ni dengan kari. Yang ada bau. Nah. Ha, itu pegang pali dia ganyih di kuali. Nah, apa benda berniaga berapa puluh jual. Tutup pada bayar kari. Nah, ha, tengok ni contoh. Ha. Tapi tanah haram saja berkat. Kita pergi berat-berat nanang ni oleh Ta'ih. Alik Dahrang. Oh, tu berat nenek Arab Saudi. Tengah kari berderu bila jalan ni. Tengah kari rabat. Tak bayang. Kan jumpa lah ke? Duk main duit kereta. Seru. Seru. Walik-walik ada berlomba kereta lagi. Arab Saudi. Nak? Tengah kari berlomba kereta. Duk tengok air ti jalan. Noh. Beribu. Kan jumpa lah ke? Sebang lah ke? Haa. Tu opok jahiliah tu. Tapi bukan tanah haram tu. Saudi Arabia. Ne? Haa. Ha, kapir tak boleh. Presiden buh ke apa ke dah boleh masuk. Dia masuk tanah haram kena takak waktu bit luar. Nah. Ha, kalau tanah dalam tanah haram kena gali balik mayat lepon luar. Tak boleh. Nah. Ha. Macam kubur orang Islam. Ha? Kalau kita pergi tanah orang murtad. Kena gali mula. Nah. Kubur orang Islam. Ha? Macam perkuburan Bukit Padi. Kita pergi tanah. Salah pergi tanah. Orang tu masih hidup itu dia atas mayat dak haji. Ayah ada haji. Haa, waduh itu haji. Kuasa ada haji. Ada juga ada orang itu. Nah, haa, ilmu lukis panggil. Nah, dah pun tak mayang. Mayang niat bawah. Nah, haa, semayang niat ni kalau tanah nak kubur ke haji, wajib kali mula. Pasal kafir laknatullah. Kekal dalam api niaka dulu kini selamanya. Haa, tiada halangan hanya peluang. Nah, haa. Faham lagi tu? Tak kira lah, nak berkata apa-apa ni. Kubur mana-mana pun dalam dunia ni, kubur Islam, bila tertanah orang yang telah murtad, wajib kena gali mula. Nah? Haa. Sebab tu kalau kita ada cakap-cakap bodoh itu, bak ukur Islam, taubat segera. Faham tak? Haa. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan kita. Pasal kita ni, mati lagi nak balik ke Tuhan. Nah? Atas dunia ni, kita sombong. Nah? Ada gitu gini, kita pergi kabur ke boh itu. Nak ngadu ke pemimpin kita. Tapi bila kita mati, kita balik ke pemimpin kita dah. Balik Tuhan lagi. Waktu lah, bertaubat hak lepas-lepas. Nak? Ha, ada pegang dengan orang karuk dia tu. Bawa haji semayang. Dia kata lagi ke Mekah tu bodoh lagi tu. Bodoh lah. Haji muah cerdik saya kau. Nak? Ha, dia cerdik. Ne? Ha, tak ada. Orang gini, tak ada jadi molek. Ne? Tak cari tengok masih mati. Kita tengok banyaklah mayat-mayat pegang aja orang semayang tak wajib. Neh, pegang aja orang puasa tak wajib. Mayat jadi uduh, muka macam anjing, muka jadi macam babi, macam-macam pesan Tuhan tunjuk. Padahal Cina apek orang kafir terus Tuhan dak buat muka jadi gitu. Tapi orang Islam pegang aja orang sesat ni muka jadi gitu. Nah, ha, Tuhan nak tunjuk. Ha. Jadi kalau tertanam di dalam tanah haram Mekah Madinah, kena gali balik mayat orang kafir. Tak kira kafir apa pun, kafir Harbi, kafir Zimi, kafir Kristian, kafir Majusi, kafir Yahudi, Tiongkok, Buddha, atau tu ya kau anda. Nah, ha. Orang kafir hok hidup pun tak boleh masuk juga dalam tanah haram. Kalau dia masuk sembunyi, wajib takak waktu bit luar kalau tahu. Mungkin dia orang kafir masuk, mungkinlah. Tak mustahil lah. Dia nyama orang Islam. Nah. Ha. Tapi kalau tahu wajib kena keluar, tak boleh. Nah. Ha. Begitu juga dengan Masjidil Haram. Nah, Masjid Nabawi, Masjid Mekah tak boleh masuk orang kafir pasal dia tanah haram. Masjid kita ni surat lain pada tu atas pemimpin, atas AJK. AJK kata benar orang putih ni nak melawat masjid ni. Ha, baru boleh masuk. Tu pun kena tutup aurat dan kena ada AJK kena teman. Faham ke? Ha, tu hukum masjid. Masjidil Haram Mekah Madinah tak boleh masuk. Queen Victoria ke, ha? Oh, George Bush pun tak boleh mari. Faham? Tak boleh. Neh, pasal Tuhan buat bumi ni untuk orang Islam. Orang kafir numpang saja. Faham tak ni? Bukan duduk sama-sama lah. Duduk sama-sama ni lain. Nah, ha, macam kita ni anak ayah kita. Ayah kita tuang punya tanah. Ayah kita ni tuang punya rumah kita tu. Lepas tu ada orang jauh tu mari numpang dengan kita. Adakah dia sama-sama dengan kita? Tak, kita anak tuan rumah. Faham? Neh, hak ni ni numpang saja. Ha, kita gitu juga. Tiap-tiap orang beriman adalah hamba bagi tuan punya bumi, iaitu Allah. Faham? Hak kafir-kafir lain tak sama dengan kita. Tumpang duduk saja. Kita tetamu Allah. Faham lagi? Ha, faham tak apa? Dan tersebut dalam kitab tarikh. Wallahu a'lam. Dia ada soalan lah. Ha, soalan banyak ni. Lah ni. Soalan yang pertama. Bolehkah kita bercakap masa mandi ataupun membuang air besar? Ha, soalan ni. Jadi lah tu eh. Masa banyak ni. Ha. Tapi tak apa nak tahu pun. Ha. Tapi kalau kita jawab semua ni, pukul 10 berhenti. Tak apa pukul 10. Neh, ha. Ambil apa? Dia tanya soalan dia, boleh tak cakap masa mandi dan masa buang air besar? Jawabnya, mandi dan buang air besar dua keadaan yang berbeza. Neh, datang dalam nas melarang kita bercakap ketika buang air. Buang air besar, buang air kecil lah tak kira. Neh, masa buang air tak boleh cakap. Cakap juga makruh, dibenci syarak, faham? Ha, nak cakap tu bit luar. Ni pergi kecing dua orang, pergi bengok dua orang, cakap. Nampak? Ha. Dah jambang surat, dekat-dekat kan, dengar ni tu. Belang-belang bengok, belang cakap. Nak? Dia tanya ke mana kamu? Ajilah, malang. Tengah bengok. Ajilah kata sedap, malang. Laksa kuah putih. Nampak? Tanya bak tahli atas bawah tu bila rasa neh. Ha. Ha, tu mengaruk belakang neh. Sebut dalam hadis Allah Ta'ala murka dua orang yang pergi buang air sambil bercakap-cakap. Nah, masa mandi boleh kerana tidak ada nas yang melarang neh. Ha, mandi dia lain. Ha, cakap anak cakap boleh tiga hari dah apa. Ha. Soalan seterusnya, syarat sah kita beramal ibadat wajib ada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Persoalannya sekarang, apakah hukum jika kita tidak belajar ilmu tasawuf dan ilmu tauhid dan fiqh sudah dipelajari? Baik. Bila kita telah belajar ilmu tauhid, maka sahlah amalan kita. Kerana kita orang beriman. Kerana orang tak beriman yang sah, amalan tidak diterima. Macam padri. Nah, amalannya kuat. Siapa tak nikah, siapa tak tubik, raja duduk menatik apa semua tak. Tapi dasarnya tak tu, maka tak letak di mana? Tak ada. Ha, kosong belaka. Maka yang paling penting tauhid. Bila kita belajar tauhid, kita pun sah iman. Kita nak beramal. Amal ni fiqh. Cara beramal ibadat. Bila kita belajar ilmu fiqh, maka dapat kita semayang dengan betul. Nah, ha, maka jadi baik semayang kita. Tetapi bila kita tidak belajar ilmu tasawuf, tidak mestilah kita amalan kita ni tak pakar. Cumanya bila kita tak belajar ilmu tasawuf, nah, kemungkinan kita ini nak berakhlak yang tidak kena sebagaimana dikendaki oleh agama. Umpamanya datang riak, datang ujub dan takabur umpamanya dalam hati. Kita tak belajar benda lagu tu, jadi tidak ada berpahala amalan kita walaupun sah di segi fiqh. Neh, ha, jadi sebaik-baiknya belajarlah tiga-tiga ni. Ilmu tasawuf bukan ilmu tinggi, bukan ilmu pelik. ilmu biasa saja. Nah, iaitu ilmu nak kenal perangai-perangai yang huduh-huduh. Supaya kita kenal, kita pun tak perangai lagu tu. Atau kita ada perangai lagu tu, kita buang jauh-jauh perangai tu. Nah, perangai tomok haloba, perangai makan banyak. Nah, perangai maknanya berahin muduh ke orang apa semua. Ah, perangai-perangai tu belajar benda tu panggil tasawuf. Nah. Apakah pandangan ustaz berkaitan setengah golongan mengatakan ilmu tasawuf itu tinggi dan mereka merasa takut untuk mempelajarinya? Itu salah faham. Nah, dia ilmu ni tinggi rendah ni gini. Hak maknanya kita dah mudah nak belajar, rendahlah ilmu tu. Yang tinggi-tinggi tu biasanya orang awam payah nak faham. Jadi Allah tak kata belajar ilmu rendah, ilmu tinggi. Nah, jadi belajar sekadar yang kita faham sudah lah. Jadi tak tahu hak rendah-rendah sudah lah. Nak ambil tinggi nak pergi luar ni. Nah, tinggi ni jatuh sakit sikit yang pokoknya. Nah, jadi hak rendah-rendah. Apa itu makna ikhlas? Nah, ikhlas ni katanya dalam kitab tasawuf, iaitu kamu mengamalkan satu-satu amalan kerana Allah, bukan kerana duit. Nah, bukan kerana upah gaji. Ha, mudah je lah. Ha, selamat. Ha, pendek-pendek gitu dah belajar tasawuf. Takut bahar gambar kali. Kalau kita tidak apa. Ha, sebab sama orang terpedaya dengan ilmu tasawuf. Bukan tujuan nak mendekatkan diri pada Allah, jadi nak berbangga-bangga sahaja. Tak siapa mana-mana pun. Nah, jadi jangan takutlah, bukan ilmu tinggi. Nah, ilmu biasa saja. Nak kenal perangai-perangai hak dak oleh. Nah, di mana tempat untuk belajar ilmu tasawuf ini? Di mana-mana hak dak ngajar? Ilmu tasawuf ni sebenarnya ilmu akhlak atau adab dia panggil. Nah, ilmu akhlak yang baik. Tak tamak harta benda dunia, ingat ke mati, nak suka berzikir, nak selalu bertaubat kepada Allah, takut mengerjakan dosa, ilmu gitu je lah. Nah, ada di surah di masjid ada ngajar. Dia tak mesti inilah ilmu tasawuf. Bukan mesti gitu. Tak. Macam dalam kita duk ngajar ni pun, kita selip perkara-perkara yang membawa kepada kita rasa kasih kepada agama, kasih kepada Allah, takut kepada dosa. Atas sawah lah tu. Faham tak? Maknanya ilmu akhlak yang baik. Nah, bagaimana nak mengetahui maknanya guru tasawuf itu mursyid atau palsu? Sebab tu kita kena faham syariat. Jadi kalau tak, kalau bercanggah dengan syariat, palsulah guru tu. Nah, di kampung kita sekarang makam tasawuf makam tinggi dah. Jadi tak payah semayang dah sekarang. Ha, tu guru bukan guru musik, musik tu. Nah, pasal belajar lagu tu. Dia tak canggah sama dengan syarak. Kerana dia bukan melawan inum syarak. Dia nak mempercantikkan lagi syarak. Nah, syarak ni ilmu macam menutup aurat. Pakai baju. Nah, pakai seluar. Tak nampak dah lah burung. Tu panggil syarak. Lepas tu tak tahu, nak pergi comel pula. Pakai serban, lama celok mata, ubuh minyak atas tu tak tahu pula. Kalau kita dah ubuh serban, kita pakai baju saja dengan kain, okey lagi. Okey dah, nak. Faham ni? Jadi tak tahu nak win, cantik lagi, comel lagi. Faham ni? Ubuh minyak atas. Nah, maknanya apa benda ni, pakai serban, pakai selepang, buat tapal dia baru kan comel tu. Nah, itu tasawuf mencantikkan fekoh. Nah, tapi kalau tasawuf saja tak boleh. Pakai serbang. Nah, pakai celok. Kayu sugi molek-molek ada. Tapi tak akan seluar kotak-kotak. Faham tak? Tak boleh ke? Orang memang tengok memang tembok. Lembu tembok tengok. Nah. Apa hukum seorang suami kata kepada isteri, punggungmu haram bagiku kerana punggungmu sama seperti ibuku? Jawabnya, itu adalah zihar. Nah, hukumnya zihar. Suami berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Zihar ni kalau zaman Arab jahiliah maknanya menceraikan isteri. Tapi zaman Islam dia tak jatuh cerai. Cuma dia tak boleh jima isteri dia. Faham lagi? Mu punggungmu macam punggung mu aku haram atas aku, dia kata. Kopek ke peruk ke peha ke anda lah. Diserupakan dengan hak mak dia atau dengan hak mahram dia. Nah, jadi dia tak boleh, pas dia kata ni, dia tak boleh jimak isteri dia. Sampailah dia kena merdeka seorang hamba. Hamba tak ada oleh ni. Nah, tak ada hamba, dia kena puasa 2 bulan turut-turut. 60 hari. Kalau orang tua, tak ada orang nak puasa dah, Tak tiga tenda dah. Beri makan 60 orang miskin. Seorang sebuku nasi air tepi sekaju. Faham tak? Atau secukup beras seorang. 60 orang baru boleh jimak semula. Tidak dosa besar. Faham ni? Walau saya so kata gitu. Nah, kata dia pun macam punggung mak aku. Kata macam lain ya. Nak? Nak kata besar pun so kata macam mak aku. Dia kata pinggangmu macam boza. Ha, kata gitu dah. Nah, boleh tahan kira. Kaumnya berkata pada Nabi Musa, kami tak beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kerana itu mereka disambar halilintar dan mati. Allah bangkitkan mereka sesudah mati. Soalnya apakah mati sungguh kerana mati itu sekali sahaja? Jawabnya bukan mati ni mati sungguh. Tapi yang bangkit bukan mereka, anak cucu mereka. Maksud ayat ni. Dan kaum dia engkar. Mu tunjuklah Tuhan baru kami nak percaya. Ha, dia pok-pok degil gini. Nah, jadi ramai orang buat degil ni. Orang kabar haram pun semua. Mu tunjuk dulu dosa aku nak tengok. Baru aku nak murah. Ramai kok. Bahasa bodol tau gini. Jadi bila dia lawan kabar Nabi Musa suruh tunjuk Tuhan tu. Maka Tuhan pun turunkan api daripada langit sambar. Mati bergeritangan. Sambar hangat. Nah. Ha, kemudian lahir pula anak-anak mereka yang beriman kepada Allah. Nah, tengok ah tak kimo itu babi. Nah, Allah Taala mampu belaka. Nah, jadi lahir hidup semula ni bukan orang hak mati tadi. Maksud hidup semula Tuhan bangkitkan pula anak cucu dah tak ki tak beriman ah, cucu beriman pada Allah Taala. Dak banyak takwil dah. Faham lagi? Nah, tak mati mati dah. Ha. Saya menerima SMS yang mengatakan seorang ulama Mekah menyeru seluruh umat Islam supaya baca Fatihah atas tujuan tertentu. Dan menyuruh mengantar kepada orang lain dengan bilangan tertentu. Apakah perlu dilakukan atas mata-mata nak menyesatkan umat Islam? Terangkan. Terima dalam SMS. Ha, ni waktu kita mari dengar. Faham tak? Tidak kita bodoh semua. Nah? Yata dalam SMS baca Al-Fatihah sekali atau 7 kali. Nah? Ha. Ha? Kerana dunia nak kiamat dah begini korang dah lah. Banyak pasang lah. Ha? Kemudian atau kepada 10 orang. Kalau dah atau pada 10 orang, mana mu ni bahaya menimpa. Nah, dia kata ini ulama Mekah. Ataupun mimpi gini-gini. Amal, kita pun atau lah pada 10 orang tau. Ha, pasal kita bodoh. Nah, jawabnya ini mainan, puak-puak, syarikat-syarikat, telefon sahaja. Ha, tak? Yeah? Jadi kita 5 sen, 10 sen, atau 10 orang jadi sekian. Hak 10 jadi 100. Hak 100 jadi 1000. Eh? Sekali mereka atur kepada kita, kita pergi layang, mereka akan dapat RM500,000 pada satu malam. Dengan kebodohan masyarakat Malaysia, tak reti nak nilai benda-benda lagu ni. Ini semua komersil. Mainan-mainan perniagaan belaka. Nah, dia tengok musim. Musim pilihan raya, dia buat masjid gini pula. Nah, mak sabu kena kepung. Atau pada 20 orang pula. Ha, ini semua syarikat-syarikat ni. Dia ganti konsultan orang bijak pandai supaya bijak menggunakan ayat. Ambil kesempatan. Faham tak? Nah, ha, kita kuat tau. Ha, keluar lama dah. Berjuta-juta dia dapat utuh. Kita nak boleh 30 ya Allah. Nurut ya Allah. Oh. Ha, tak? Galah kita galah. Nah, ha. Nak boleh jatuh balik atas kepala kita. 16 jahit JKK. Faham? Ha. Tu boleh 30 ya pula. Tolak kereta 20 tinggal 10. Tinggal 10 balik rumah dak dang berok. Bahang di bini pula lah kocek leking. Nak. Ha tu kata. Jadi jangan wadah ngak. Neh. Ha tu mainan nak melariskan SMS. Tak lagi. Neh. Ha tapi hak betul dia ke? Neh. Ha hak betul dia ke? Pandai-pandailah. Neh kalau kita kata was-was tanya orang. Ha. Saudara baru yang perlu Islam, adakah perlu dinikahkan semula? Orang kafir masuk Islam. Dia panggil saudara barulah. Arab panggil mu'allah. Melayu panggil maklah. Faham tak? Ne? Lepas tu ada orang kata maknanya da'olek panggil mu'allah, da'olek. Apa da'olek eh? Panggilan Quran. Faham tak? Quran ajar kita. Al-mu'allah patu. Mu'allah. Quran panggil mu'allah. Apa da'olek? Yang tak betulnya dia mu'allah masuk Islam nama dah dipanggil juga mu'allah. Situ baru tak betul. Hang, kalau setahun dua tu awak panggil mualah lah pasal berjinak tengah duk berjinak tengah duk belajar Quran belajar semayang. Nah. Nah, ni ustaz oh. Apa Quran 30 juzuk oh. Nah, 25 tahun dulu masuk Islam, belajar Mekah, belajar Mesir mana, balik ngajar orang ngata dia panggil mualah lagi. Ha dak. Mu tu waduh ha dak ingat. Mu mualah. Ha dak. Ha tu dak layaklah panggil mualah. Mualah ni orang yang baru berjinak. Jinak lagi hatinya, jinak-jinak. Faham? Ha. Jadi kita nak panggil saudara baru pun tak apa juga. Tapi yang afdal sekali, mu'allaq panggilan dalam Quran. Ne? Ha. Dia kena kahwin semula tau. Jawabnya, kalau dia masuk Islam ini suami isteri. Nah, maka tak kena kahwin semula. Faham? Sebab dia telah berkahwin dalam katil. Yang kena kahwin semula dalam Islam, dalam masa kafir tu dia tak berkahwin. Dia berkapa saja. Faham? Atas sekedudukan dalam kafir. Oh, kafir kan biasa sekedudukan lah. Duduk rumah, siapa beranak bini biasa lah ni. Nah, atau biar anak 3-4 ekor baru nak nikah orang putih. Tak, biasa lah. Dan orang Melayu pun ikut kita lah ni. Nah, anak 3 tengok. Tak apa. Umur 16 tahun, tak kata 4. 3 dah anak. Tak nikah bersekali habuk lagi. Nah. Ha. Jadi kalau dia telah dikahwin atau bernikah di dalam kafir, maka tidak perlu lagi bernikah bila masuk Islam suami isteri. Kerana diiktiraf nah, pernikahannya di dalam kafir oleh Islam. Caranya, nikah dalam kafir. Ada majlis. Walaupun pelik majlis dia. Tak kira lah macam orang panggang nikah kan. Beriman nampak. Kau atas api. Cawak kereta ruh. Kaki tak kata. Faham tak? Ha. Ngating perempuan, ngating lelaki duduklah buyuk. Faham tak? Ha. Eh? Ha. Tak kira lah kadang-kadang gloli batin tu iman congek mutu pun anda. Ada berlaku nikah dalam kapi. Bila masuk Islam, tak payah kahwin sunnah. Faham eh? Eh? Ha. Bagaimana pula SMS yang ada guna ni doa untuk kejayaan tertentu dekat ia perlu disebarkan. Tengok keadaan lah. Tak, umpamanya. Nah, keadaan sekarang maknanya. Nah, katakanlah maknanya umat Palestin diserang hebat. Tak, oleh tentera Yahudi. Lepas tu orang SMS kita tolong-tolong doa lah. Tak, ke umat Islam di Palestin. Tak, umpamanya. Mungkin bagus juga. Nah, dan tak perlu kita sebarkan banyak-banyak. Mungkin juga kesempatan daripada kita kata tadi. Jadi pandai-pandai lah. Nah. Ha. Ketika sesama saya sering bersin dengan kuat ketika solat dan hinguh keluar meleleh. Bagaimana untuk mengatasinya? Bolehkah menyapu dengan biasa hingga mengganggu solat saya? Jawabnya boleh. Kita kesak hinguh kita itu tapi jangan sampai seng, sampai berhung. Ha, duk seng. Nah. Ha, jadi kita ambil sapu tangan, tekuk gitu dengan perlahan-lahan. Nah. Ha, acak kali pun tak apa. Apakah makna tauhid? Tauhid ni makna mengesakan Allah Taala. Nah, daripada perkataan wahada yuwahidu tauhidan. Wahada daripada wahid, wahid yang satu. Wahid daripada perkataan ahad. Ahad makna satu. Nah, wahada fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Wahada yuwahidu tauhidan, makna mengesakan Allah. Nah, itu ilmu tauhid. Ilmu ni nak mengesakan Allah. Allah yang menyembuh, Allah yang menghidup, Allah yang mematikan, Allah yang beri nikmat, Allah yang beri rezeki, Allah yang menyelamatkan nyawa anak kita daripada mati lemah, bukan doktor dan sebagainya. Nah, itu ilmu tauhid. Ha. Saya dengar orang kata kalau baca Quran kena tinggi pada kalau baca Quran kena tinggi pada lutut. Tapi sekarang rehat banyak sama tinggi dengan lutut. Semasa bersila betul ke tidak? Kalau betul macam mana pula? Jawabnya sunat tinggi Quran daripada lutut. Bukan wajib tinggi ke dia lutut. Nah, sunat sahaja. Nah, kalau kita baca Quran, Quran letak atas reha sama rendah dengan kaki kita pun tak salah. Yang tak boleh kita jolok kaki kita anjur tak Quran gitu. Tak boleh. Bersila tak apa kaki kita lipat. Faham? Ha. Tak cuma sunat, afdal, Quran itu tinggi. Nah, ha, biar tinggi begitu. Ha, tapi kalau haji lepek gitu nawak gua dik gendah. Nah, bukan kata haram, tak ada salah. Cuma afdal biar tinggi daripada kita. Semasa seorang bila melaungkan azan. Kenapa dia berpaling ke kanan semasa hayya 'alas solah dan ke kiri semasa hayya 'alal falah? Sedangkan dia menggunakan pembesar suara. Tolong ustaz jelaskan. Baik. Zaman Nabi, Nabi suruh bila berpaling, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kerana biar rata. Eh? Kerana hayya-hayya ni ajak orang. Hayya tu ajak orang. Jadi biar rata kiri dan kanan. Dah sekarang dah ada dah mikrofon, tak payahlah. Bahang serik gini pun dengar juga kiri kanan. Pasal mikrofon kiri kanan. Jawabnya dipanggil istimah. Walaupun memang dengar dah mikrofon kiri kanan. Nah, tetapi hukumnya sunat juga kita buat kerana ia perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah? Soalan seterusnya, apa hukum memotong dan mencukur janggut? Mencukur janggut hukumnya haram potong pada sisi jumhur ulama. Nah. Molek ke masa berdoa kita menggoyang-goyangkan badan? Jawabnya, kalau kita sengaja menggoyangkan badan, maka itu tidak ada faedah. Tapi kalau badan atau tangan dan kepala kita bergoyang kerana kita khusyuk, maknanya berdoa, maka hukumnya harus. Nah. Kita semayang berjemaah bersama anak perempuan yang tak datang haid lagi di rumah. Adakah boleh beriman atau tidak? Jawabnya, boleh buat berimam anak kita jadi makmum atau ataupun boleh jadi imam kalau kita perempuan, dengan syarat anak kita itu telah pun mumayyiz. Katakan amu anak kita baru 9 tahun, dah haid lagi atau 10 tahun, dah uzur lagi lah. Mak nak semayang anak buat jadi makmum tak? Boleh. Eh? Pasal dia telah pun mumayyiz. Kalau tak mayyiz lagi baru tak boleh. Makmum mana makmum semayang lima? Tu lah buah makmum. Tak boleh lah, baru 2 tahun tak boleh jadi makmum. Nah, 5-6 tahun, 7 tahun cerdik dah boleh jadi makmum. Nah. Semayang sujud sejadah pada subuh hari Jumaat tak pernah tinggal, apa hukumnya? Hukumnya sunat. Kita sujud sajadah pada ayat sajadah tiap-tiap subuh Jumaat. Kalau kita tinggal, hukumnya harus sekali-sekala. Nah. Tapi dia bukan wajib. Nah, sebab ramai orang kampung duk ingat ke wajib. Nah, jadi tu imam sebaiknya tak sekali-sekali tinggal atas. Nah, tak sujud sajadah. Nah, boleh 3-4 ulang tinggal kali. Nah, supaya orang tertanya-tanya, apa dah sujud sajadah? Tu imam pun cerita tu. Sujud sajadah ni bukan wajib, sunat sahaja. Nah, kerana Nabi pun gitu juga. Dia duduk amal sama, takut orang kata wajib. Ditinggal kali. Nah, apa hukum mengeluarkan zakat pada orang yang berhak menerimanya tanpa melalui amil? Ada dua hukum. Hukum di sisi Allah Ta'ala sah lah. Boleh beri kepada direct tanpa amil. Nah, hukum mengikut hukum dunia ini salah lah kalau telah dilantik amil-amil yang bertauliah. Nah, jadi kalau sah di sisi Allah Ta'ala, boleh tahan dah. Nah, tapi sebaik-baiknya berilah kepada amil dengan syarat tidaklah digelapkan wang-wang zakat tersebut. Kalau banyak berlaku masalah pada wang zakat, ada sampai tepat zakat pula beri pula pada hak kroni-kroni saja, baik beri terus kepada orang miskin senang. Nah, saya sebagai penjamin pada individu untuk mendapatkan pinjaman. Suka cerita setelah pinjaman dulu, beliau mampu tapi engkau menjelaskan pinjaman tersebut. Dalam Islam, adakah saya diwajibkan menjelaskan hutang beliau? Jawabnya, tidak wajib. Nah, hukum fekoh dunia ni saja. Nah, sistem perbankan dunia ni, dia yang kena bayar. Pasal dia penjamin. Nah, dalam Islam, dia hanya menjamin. Nah, maknanya gini, di segi syariah ni memanglah dia yang kena bayar. Tapi akhirat orang ni tak lepas dia berdosa pada Allah Ta'ala kerana dia tak bayar. Dia telah membebankan penjamin. Penjamin ni nak meluluskan pinjaman saja. Tiba-tiba dia tak mau bayar. Dia tahu dah pasal bukan nama dia. Nah, jadi hukum akhirat orang ni berdosa. Ramai awak kerja lagu ni. Nah, beli kereta, beli apa, bubuh nama penjamin. Nah, tak bayar. Nah, temu lagi bodoh gitu. Penjamin yang tukang bayar. Orang ni lagi dia tak bayar balik hutang orang penjamin ni, semayang dia tak terima. Nah, mengelak. Dan Nabi tak mengaku umat. Laisa minna man ghasyana. Bukan daripada umat aku orang yang menipu kami. Nah, ni tipu ni. Suruh orang jadi penjamin kerentau, dia tak bayar. Jadi susah orang tu tukang bayar, potong gaji tak nyanyi korang. Nah, tapi akhirat dapat pahala banyak. Nah, kerana dia dizalimi. Hak tukang berhutang ni, semayang tidak diterima, puasa zakat haji boliau. Cina panggil. Pang, boliau, tahu. Ha. Apa pandangan Islam dalam masalah meletak benda berupa binatang atas dashboard kereta atau digantung di cermin kereta? Jawabnya, kalau jadi perhiasan di atas kereta, dashboard dan cermin, hukumnya haram. Nah, ha, banyak dia ni gantung di cermin. Nah, siapa dok nampak tuang kereta. Nah, ha. Atas belakang cermin kereta biasa kaca ni. Pasal kereta tu nama natang tau. Nah, dia pun gantung natang di cermin. Nah, dia panggil kereta natang. Nah, ha, kereta natang ni kereta hok gantung belakang. Ha, cermin tu macam-macam binatang. Ha, atas belakang cermin belakang dua ekor ninja tutup. Cermin kiri beruk dua ekor. Cermin kanan macam-macam anjing tupah dia belaka. Jawabnya haram. Malam ni juga kena buat turun. Nah, tak boleh. Malaikat tak ada merahmatkan kereta tersebut. Nah, ha, dia gitu. Begitu juga letak atas dashboard. Nah, karung ke apa ke hak buat tang. Kalau hak hidup boleh. Hak buat tang tadi. Dia minat kuda. Ha, buh patung kuda atas dashboard. Haram. Kerana tak boleh jadi patung bernyawa sebagai perhiasan dalam Islam. Nah, ha, dia ni tokai kambing. Ha, buh kambing. Blok atas dashboard kat steering. Dekat dengan meter tebu. Kambing. Jaga meter. Nah, ha, hukumnya haram. Nah, ha, tapi kalau hak hidup boleh. Tak salah dah. Ha, dia minat kambing. Ah, ha, buh kambing duduk saya ke atas dashboard. Tak ada salah. Nah, ataupun benda-benda yang bukan maknanya bernyawa boleh buat atas dashboard. Macam dia minat kereta Formula 1, dia pun kereta dia beli Formula 1 plastik je buat atas dashboard. Dia formula kecil tu pakai. Ah, ha, Formula 1 buat atas dashboard. Tak apa kat tu. Ah, ha, dia minat kereta giling buat kereta giling atas dashboard. Ah, ha, buat steering tak apa. Nah, ha, dia buat benda lagi. Napis teh kau anda lah. Tak salah tu. Tapi kalau benda menyatam nyawa haram. Nah, ha, kalau ada ustaz kata tak apa, lepuk tak dai. Nah, pasal yang imam-imam so sepakat mengatakan haram perhiasan jenis makhluk nyawa, jenis buat perhiasan. Yang boleh anak kita main. Ha, tu boleh. Nah, ha, dalam kereta tu ada hatung, ada Power Ranger, ada Superman, tapi bukan kita buat ayah awak lawa kereta. Anak kita main duduk atas kosin, ha, tu boleh pada syarak. Tahan tak? Nah. Ha. Datang lewat semayang Jumaat, sudah masuk rakaat kedua dan tu imam sudah sujud rakaat kedua. Adakah boleh kita ikut imam semayang Jumaat atau kita tunai semayang Zuhur saja lepas itu? Jawabnya ikutlah tu imam. Kita mari tu imam seakad dah pada sami Allahu liman hamidah rakaat kedua, kita ikut je lah. Akad takbir tu imam sujud sujud, tu imam duduk duduk, sujud pula sujud, tu imam tayak akhir kita tayak akhir, tu imam salam kita naik bangun 4 rakaat. Faham lagi? Dan ha. Jika kita masuk masjid ketika imam sedang baca khutbah Jumaat, lalu terus kita semayang sunat, adakah hukumnya makruh? Jika makruh, adakah lebih baik kita terus duduk dengar khutbah Jumaat? Betulkah begitu? Jawabnya, bila kita masuk, imam sudah pun baca khutbah, maka makruh kita duduk. Melainkan kita kena semayang tahiyat masjid dulu. Kalau terus duduk dengar khutbah, makruh. Yang tak boleh kita semayang bila imam Tok Bilal telah pun iqamat semayang Jumaat. Tak boleh lagi semayang sunat. Faham? Haa. Kemana ke arah panduan kiblat jika kita berada di dalam hutan? Jawabnya kena ikut kompas. Faham tak? Ha, ikut kompas. Nah, kita dah ada, tak tengok matahari, tak nampak, tengok kompas. Kompas hilang, awak lari di beraya. Dah, ha, kena tengok angin, tengok bintang, tengok cahaya dan sebagainya. Tak pandai nak tengok benda. Ha, maka anggarlah belah mana yang kita berasa berat kot belah tu, maka soh kita semayang kot belah tu. Faham? Tapi kena anggar dulu. Nah, ha. Apa pandangan Islam seorang isteri yang tidak membenarkan suami kahwin dua? Ah. Ini siapa tanya ni? Haji? Haji memang dah tanya gini. Sedangkan ia tidak mampu memberi kehendak suaminya. Suaminya masih gagah lagi. Aduh. Paling kurang suaminya mahu 5 kali seminggu. Kalau isteri pun sekali seminggu menebeng. Ni ayah ngoh, ada ayah ngoh, ada ayah ngoh. Ayah ngoh ni tu jauh ngak. Ni soalan ayah ngoh ni. Apa pula pandangan Islam isteri yang selalu masam muka kepada suami? Bila bercakap selalu tengking suami. Kata dah ayah ngoh. Betulkah seorang isteri wajib berkekalan malu terhadap suami? Seorang isteri yang bekerja tak mengharap nafkah suami. Kalau suami bagi, ada. Kalau suami tak bagi, tak kisah. Kerana duitnya sudah banyak. Apakah wajib ia taat suruh suaminya yang tidak canggah dengan syarat? Apakah hukum seorang laki-laki yang menghitamkan rambut yang sudah putih? Mengenai pula dengan perempuan. Ha, baik. Dia nak kahwin, isteri dia tak boleh, tak bagi. Isteri dia marah. Sedangkan dia ni gagah. Isteri dia dah lorok dah. Dah lorok cetong orang ni. Jawabnya, nak kahwin ini tidak berhajat kepada izin isteri. Cuma sunat saja. Sunat saja. Bagi siapa yang mampu, maka berkahwinlah. Kalau tak mampu, jangan, walaupun seorang. Seorang pun jangan, dah tak mampu. Jadi kalau isteri dah tak lorok dah nak layan suami, suami ni gagah. Jenis bagi gak mana, kalau mana roti tanah putih, telur ayam kapur 17 putih. Mengalahkan berok dah ni. Memang gagah lah. Jadi kita mampu, ada duit dan seumpamanya, maka tidak ada halangan sama sekali. Jadi isteri kena reda lah. Sebab kita tak layak, tak larat dah nak layang suami kita. Jadi kita tak larat nak layang, suami kita nak nikah lagi, tak boleh, tak patut lah. Tak boleh. Apa pandangan Islam, isteri selalu masam muka pada suami bila cakap selalu menengking suaminya? Jawabnya, harus isteri itu masam muka pada suami ketika dia memakan jeruk. Jadi tak makan jeruk memang masam muka. Bendanya jeruk masam. Tapi kalau tak makan jeruk, kalau saja-saja masam ke suami, haram, tak boleh. Sebab Nabi kata, Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Ni Nabi kata, isteri yang baik itu bila kau tengok kepadanya, dia akan menyebabkan kamu suka. Dia menggembirakan kamu. Jadi kita tengok muka isteri, muka dengan senyum, dengan manis, dengan comel, jadi kita pun jadi suka. Tapi kalau dia buat pelabeknya itu, kita suka tengok. Lugar tengok muka dia orang. Jadi tak boleh. Walaupun kita nak marah pada isteri kita, suami kita, kena buat senyum juga. Walaupun nak marah sungguh, tak boleh depan suami. Suami tak ada apa, lebek nyeng tak apa, macam suruh lebar muka tak apa. Suami ada tak boleh. Sebab tu hak suami yang wajib isteri kena tunang. Tak sanggup, jangan berlaki. Hukum dia begitu. Macam kita nak naik atas jalan raya, JBJ kata line 2 tak boleh potong. Faham tak? Tak boleh lah, tak mudah sangat. Tak sanggup naik atas rupuk untuk sikap. Faham? Tak payah payah roktek. Nak naik, kena ikut peraturan JPJ. Faham lagi? Kita kalau nak nikah, kena ikut peraturan Islam. Tak boleh kalau masa muka lebih kurang itu. Main peraturan tak mau ikut, pasti nak buat kot. Mana boleh? Cikgu kata nak masuk sekolah, kena masuk jam 1 dulu anak wakcik. Ambo, saya nak masuk universiti selalu. Mana boleh bahawa ikut peraturan lah. Betulkah seorang isteri wajib berkekalan malu terhadap suaminya? Ya. Selama mana suaminya itu tidak menyuruh kepada perkara dosa. Suami suruh perkara dosa, tak boleh orang dua lah. Suami kata hari ini pasal minggu, pasal minggu ini pergi pakai baju t-shirt akali. Daya pakai tudung akali, mek. Dah ikut tu. Ikut, berdosa kita. Faham? Seorang isteri kerja, dia ada anak pakahnya sendiri. Dia ada gaji dia sendiri. Dia ada piti. Suami dia dakwi lah piti dia. Dia banyak piti dah. Suami dakwi pun tak apa. Wajib taat tak? Wajib taat juga. Walaupun suami yang asalnya wajib beri belanja, tapi dah isteri tu banyak dah piti, suami nak beri dia tak ambuk. Maka wajib juga taat. Tidak ada apa yang menghilangkan taat isteri kepada suami, melainkan bila suami menyuruh perkara dosa, baru tak boleh taat. Tak ambuh taat dah, suami dah agak dah, miskin dah, apa-apa ke dana tak tak piti. Kena mohon pasal cerai nikah dengan orang lain, baru mu taat ke orang lain. Tak ada salah orang puan ni nak bercerai kerana suami dia miskin dah, tak salah. Cuma sunatnya seorang perempuan dia berkekalan dengan suami yang miskin. Sebab nafkah hak orang perempuan. Bila suami tak berdaya nak beri piti lagi dah, dia boleh mohon pasal. Apakah hukum seorang laki-laki menghitamkan rambut? Kita juga orang perempuan. Jawabnya, kalau rambut berubang, hukumnya sunat kita inaikan. Sama ada dengan warna hitam gelap, warna merah, ataupun warna koko, warna inah tu lah. Nah, cuma jangan kita hitamkan dengan penceluk-penceluk yang haram pada syarak, seperti yang menghalang daripada sapa air ketika mandi dan seumpamanya. Tak boleh. Tapi kalau rambut hitam kita pergi celuk warna, tak boleh. Ya, yeah? Dia kena berubah, awal tua lah maknanya. Nah, boleh celuk. Nampak? Nah? Haji, rambut Haji putih lah ke tak? Nah? Boleh celuk. Nah, kalau masih hitam tak boleh. Orang muda-muda dia pergi celuk rambut blonde, haram, tak boleh. Orang putih dah tak apa, Tuhan buat gitu dah. Nah, tapi kalau dah rambut berubang, sunnah pula. Nah, dicelukkan dengan warna-warna. Nah, jadi bila dah berubang, orang lelaki-lelaki boleh celuk rambut. Nah, Haji, boleh celuk inah. Ini lelaki putih tu dah gerak, nampak. Nah, ya, power pun nampak macam tak ada power. Nah, pasal orang tengok zahiriah. Nah, nampak gegagah. Nah, nampak tak gerak dah. Nah, macam kereta kacir tak gerak, dia pun spoiler tinggi, dia buat exhaust, orang tengok laku. Nah, memang laju pada ada orang cetong. Nah, dia gitu lah. Nah, Haji, jadi bulan lepas kita nak tengok rambut merah pulak. Nah, omoknya handsome lagi kalau Haji kalau celup merah. Nah, macam Dewa 19 agaknya. Nah, orang perempuan pula yang rambut berubang, kalau ada suami baru boleh celup warna merah, warna koko, warna blong. Tak ada suami, tak boleh. Faham lagi? Orang lelaki tak kira ada suami, tak ada suami, boleh belaka. Orang lelaki dah mana ada suami, ada bini. Nah, orang perempuan dia syarat ada suami. Nah, jadi kalau dia ibu tunggal, tu lelaki mati dah hari tu, jauh digajuh. Nah, tinggal seorang diri dia ni, tak ada guna nak celup rambut. Untuk siapa? Nah, orang perempuan untuk suami. Bak rapuan ni kalau dah rambut putih, suami dia tengok jadi macam yang rambut putih. Nah, Haji, kalau rumah rambut putih, anda nampak mari rambut tengok. Nah, dah jamin lah bini kita, dah kita tengok rambut putih tau. Bak tu sunat, abang perempuan yang ada suami, dia gelapkan rambut. Nah, bak lelaki bila tengok rambut bubang itu tak ada orang. Nah, mari dah seronok tengok. Nah, mula duk pasang angang. Nak comel juga janda hok duk jual misuk tu. Nah, dia main lagu tu. Jadi kalau perempuan pun Nabi benarkan celup rambut bila rambut telah putih. Nah. Dengar tak perempuan ni? Nah. Amal selalu ni kita lokak bodoh dah. Nah. Jadi bulan lepas celup rambut tu. Nah. Dah rambut putih, kita balik surah tak rok dah. Tengok dia kau tak rok. Faham tak? Nah, kali dia tu rambut celup merah sikit, dia umur 5-60 pun lain macam. Rambut merah celup. Tuk lah, celup rambut merah. Nah, pakai baju-baju comel-comel sikit. Nah, lain sikit tengok. Ni lah dah kemar gantung rambut putih lepu. Macam tu gubur. Nah, jadi tengok juga. Nah, seorang tua suka menghabiskan masa tanpa ibadat seperti tidak mengikut kuliah salat jemaah. Apakah hukumnya? Hukumnya bang bodoh ni. Dia tua dah. Dia Islam ni tak marah. Kita berehat-rehat, sembang-sembang, ukhuwah dan seumpamanya. Tapi siapa tak tahu ke benda. Nah, dah tua dah. Duduk-duduk main gahar pampadang, apa tembus meja. Nah, kalau di bandar ni apa cengah? Cengah tu tembus. Bukan kata kayu kapur. Alakah kayu Melayu. Wakah cengah tu tembus. Bukannya pakoh dah. Nah, jadi berdoa lalu. Jangan berdoa lalu, main sekali-sekala. Nah, dia gitu. Sembang, mari surah tak. Nah, kalau dia tengok berdoa bandar ni, berdoa muda, mari surah. Nah, umur 16, 14, 15, 17, berdoa muda. Sesek RZ, sesek mutufong lagi lah kira ni. Ada perkembangan terbaik sekarang. Nah, tapi awak tua babi, tua. Keras kau. Nah, tua babi, budak-budak aku. Nah, awak tu tua, bukan sini lah. Mana tak tua? Budak-budak muda duduk surah, saya tak tua dah. Ini surah ada duduk nak kopi tu. Wah, jauh gila. Nah, amai yang surah setor, lepas tu sekarang minum air pula sembang. Nah, biar je masuk atik agama. Nah, pasal kita ada kebalik kan. Siapa sini tak mau mati? Takat angang. mati lah kita ni. Nah, bukan suruh mari surah, dok balik. Nah, mari tengok setor. Piti-piti dah ambil. Ha, lain tik mak kata mana-mana nak mari, piti tinggal sini separuh. Ha, hal dia tak kira, tak mau biaru. Ha, ha. Ada buat mari dengan setiwi kan, seri sport tinggal aku. Ah, boleh tahan lagi. Dia, eh, alih mula. Mari belajar agama sah. Tanda kewajipan kita menunaikan perintah. Dan tanda kita balas budi Allah Ta'ala beri kita umur yang begitu baik, kesihatan dan sebagainya. Mari dengar orang ngajar sekejap. Balik sekarang, ha, nak tengok balas, tengok balas. Ini nak balik meter, balik meter. Tak ada salah pun. Nah, cari makan ke darah, siang hari padang dah. Nah, 10 jam lah panjang, muka macam jadi macam udang terbakar. Nah, ha, ini sekejap ni kerana agama. InsyaAllah, kita istiqamah, maka selamat. Bab pekoh. Dalam bab pekoh, adakah ia pekoh keutamaan dan pekoh pertimbangan? Yang kedua, makan berjemaah, apakah boleh menggunakan tangan kiri untuk mengambil makanan sedangkan tangan kanan untuk menyuap makanan ke mulut? Adakah ia, apakah ia ilmu usul pekoh? Cuba jelaskan. Baik. Ilmu usul fiqh. Usul tu makna asal. Fiqh tu makna pekoh, kepahaman agama. Ilmu pekoh lain, kita belajar bab semayang, bab haji, bab nikah, bab jual beli tu ilmu pekoh. Usul fiqh ilmu untuk mengeluarkan hukum fiqh. Jadi ilmu ni bukan untuk orang awam. Ilmu fardu kifayah, nak jadi ustaz, nak jadi tok guru, nak jadi ulama, ni ilmu ni wajiblah. Nah, ha, nak jadi ulama, ilmu ni wajib. Bukan kita orang awam ni tak wajib belajar. Nah, ha, umpamanya nak tahu hukum ini haram ke dak pi kuda. Ha, dia panggil bukan ilmu fiqh tu. Tu ilmu usul fiqh. Nampak? Ha, kena tengok masalah hukum. Pi kuda ni benda buat daripada apa? Lepas tu bila hijab, bila minum, bila makan jadi guana. Nah, ha, benda tu dibuat kajian. Nah, kerana ada dah contoh, kena dah ukur ni sama kot dengan arok. Hilang ingatan. Okey, hilang ingatan. Tapi down ni, down dia panggil down. Dadah ni jenis up, jenis gagah. Kalau arok dia under, jadi dok rok. Nah, tapi punca kesan adalah sama. Ha, ni panggil ilmu usul fiqh. Nak keluarkan hukum. Nah, pasal hukum dia boleh berlari daripada haruh menjadi haram. Obat batuk, haru minum. Bila? Kalau ikut dos. Ikut sukatan. Tapi jadi haram. Apa? Lebih pada sukatan. Al-umuru bimakasidihah. Kena ambil pula satu kaedah untuk menetapkan satu usul fiqh. Faham? Ha, jadi ilmu ni bukan ilmu untuk orang awam. Kita cerita ni pun orang pohon orang mulut-mulut. Nah, ha, jadi belajar dengar ni sudah. Ha. Ulama kata haram, halal, haram, halal. Beri satu. Yeah? Ha. Kemudian dia kata makan ramai-ramai. Lepas tu kita nak ambil lauk kut tangan kiri. Tapi suap kut tangan kanan. Boleh tak? Jawabnya boleh. Yang tak bolehnya suap kut tangan kiri. Faham lagi? Jadi kita nak cedok sudu. Kita ambil sudu tu kut tangan kiri. Cedok ubur dalam lakuk kita. Dalam kuah kita. Dalam pinggang kita. Lepas tu kita gaul dengan tangan kanan suap. Ha, tu tak salah. Yang salah dengan tangan kiri direct bola mulut. Faham tak? Makro. Ha, lepas tu setengah-setengah orang dia ambil kot tangan kanan kot beruang habis sudu-sudu. Faham tak? Ha. Dia kata lama Nabi makan itu. Lama Nabi dia tak pakai kuah lagu tu. Dia pakai minum dia kering gitu. Faham tak? Ha, kita kalau jenis beruang lagi tu tak boleh buat lagu tu. Nah, ha. Jadi kadang-kadang kalau kita ambil kot tangan kanan, okey lah, tak beruang sudu boleh. Tapi kalau takut jadi beruang sudu, kita pun ambil kot tangan kiri juga boleh. Cedok dulu kuah, lauk, bawa dalam pinggang. Baru kita makan kuk tangan kanan. Dibolehkan pada syarak. Tak boleh direct. Sebab Nabi tak larang ambil kuah. Nabi larang masukkan makanan ke dalam mulut. Nah, ha, tapi kalau boleh kuk tangan kanan, maka kena ambil kuk tangan kanan juga. Yang boleh kata ambil kuk tangan kiri, tangan kanan beruah dengan lauk nasi. Kita takut jadi nampak cemar batang sudu, kita ambil kuk kiri. Dibolehkan pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.